وقال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعد أقوى من بعد. Ilmu dan percaya itu sendiri sebagian lebih kuat daripada sebagian yang lain. Wa'adbat dan lebih kokoh dan lebih jauh dari keraguan buat. Ini adalah perkara yang disaksikan oleh semua orang min nafsi dari dirinya sendiri. Sebagaimana indra lahiriah bisyai wahid terhadap suatu hal. Contohnya indra melihatnya manusia terhadap hilal. Maka meskipun banyak orang itu istau berserikat dalam melihat, artinya sama-sama melihat, maka realitanya sebagian yang melihat itu penglihatannya lebih sempurna daripada sebagian yang lain. Demikian pula mendengarkan saut al-wahid, suara yang sama, dan mencium bau yang sama, dan mengecap jenis makanan yang sama. Maka makanan yang sama namun daya cap orang beda-beda. Fakadzalika, maka demikian juga pengetahuan hati dan kepercayaan hati. Yatafadhal, maka pengetahuan hati itu bertingkat-tingkat lebih besar min dalika daripada bertingkat-tingkatnya kemampuan indra min wujuhin muta'adidatin dari banyak sisi. Wal ma'ani allati yu'minu biha, dan makna yang diimani min ma'ani asma'i rabb wa kalamihi, berupa makna nama Allah dan firman-Nya, maka manusia pun bertingkat-tingkat dalam pengetahuannya tersebut. A'zam, lebih besar daripada bertingkat-tingkatnya mereka dalam pengetahuan yang lain. Ya, pertanyaan. Lam yulqi al-waha. Lam yulqi al-waha. Ra'ahum qad abiduhu atau qad abaduhu. Qad abaduhu al-qata wa laysa dhalika lisakhi Musa fi qadarillahi. Lakin al-mukhbar wa al-mukhna. Lakin al-mukhbar. Lakin al-mukhbar. Al-mukhbar. Lakin al-mukhbar. Lakin al-mukhbar. Wain jazama, wain jazama bisidatil mukhbiri. Mukhbiri. Bisidatil mukhbiri. Fakat laya tasuru. Laya tasawwaru. Laya tasawwaru al mukhbaru. Al mukhbaru bihi. Mukhbaru bihi nafsi kama yata sawwaru ida ayni. Ayanahu. Ida ayanahu. Falyakunu qalbuhu masghulan an tasawwuri al mukhbari bihi. Wa in kana musaddiqan bihi wa ma'lumun annahu 'inda al-mu'ayyanati yahsulu lahu min tasawwur al-mukhbar bihi min tasawwur al-mukhbar bihi ma lam yakun 'inda al-mukhbar fa hadha as-siqu akmalu min dhalika. Kemudian poin yang keempat yang menunjukkan iman itu bertambah dalam Al-Quran, anak tasdik bahasanya percaya yang menghasilkan aman hati itu lebih sempurna daripada percaya yang tidak menghasilkan aman hati. Maka ilmu yang dipraktekkan oleh orangnya lebih sempurna daripada ilmu yang tidak dipraktekkan. Maka jika ada dua orang, keduanya tahu dan yakin Allah itu benar, Rasul pun benar adalah benar-benar utusan Allah, surga itu benar, neraka itu benar. Wahada untuk orang yang pertama, ilmunya ini mendorong dia untuk mencintai Allah, takut kepada Allah, menginginkan surga dan lari dari neraka. Sedangkan orang yang kedua, ilmunya tidaklah mendorong hal tersebut. Maka ilmu orang yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua. Fa'inna kuat al-musababi, karena kuatnya musabab, kuatnya dampak, itu menunjukkan kuatnya sebab. Kalau hasil dari ditinju kok sampai biru-biru, nah, tentu lain dengan hasil ditinju cuma merah-merah. Maka dampak yang besar ini menunjukkan bahwasanya sebabnya juga besar. Wahadil umur dan perkara-perkara ini muncul dari ilmu. Fal ilmu bil mahbubi, maka jika seorang itu mengetahui sesuatu yang dicintai, orang itu tahu dia cinta uang dan tahu manfaatnya uang, yastalzim, maka ini akan mendorong dia untuk mencari uang. Dan pengetahuan tentang hal yang ditakutkan itu menyebabkan orang itu lari dari yang ditakuti. Orang itu tahu ular itu bahaya, maka dia akan lari ketika ada ular. Faidalam yasul al-lazim, maka jika konsekuensi kok tidak muncul, dalla ala da'fil malzum, maka ini menunjukkan lemahnya sebab. Lemahnya sebab, sebab dari konsekuensi. Ada orang kok malas kerja, malas cari uang, malas-malasan cari uang. Ini menunjukkan kalau dia tidak mengerti nilai penting uang, tidak punya ilmu tentang nilai penting uang. Ya, ada ular berbahaya kok, dan dilihat kok santai saja. Ada ular tersebut mendekatinya, apa sebabnya? Ini menunjukkan pengetahuan dia tentang bahaya ular tersebut lemah atau atau bahkan sama sekali tidak memiliki pengetahuan kalau ini ular bahaya, dikira ular biasa. Maka dalam yang lazim, jika sebuah konsekuensi itu tidak langsung wujud, maka itu menunjukkan dhaful malzum, lemahnya sebab. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan laisal mukhbaru kalmu'ayyini, tidaklah orang yang mendapatkan berita itu seperti orang yang melihat sendiri. Ada catatan lagi, Al-Bani mengatakan dia telah Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang jayid, namun dengan teks laisal khabaru kalmu'ayyinati, tidaklah berita itu sebagaimana lihat sendiri. Di antara bukti benarnya hadis Nabi ini adalah kisah Musa. Fa'ina Musa, maka ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah bahwa kaumnya yang dia tinggal pergi ke Tur Sina, ke Bukit Tur, itu menyembah anak sapi, maka mendengar berita tersebut Musa tidaklah marah, jengkel, kemudian membuang walam yulki ala nubaha, dan membuang lembaran-lembaran Taurat. Nah, tatkala Musa melihat sendiri kaumnya telah menyembah anak sapi, ya, setelah Musa turun dari Tur Sina dan lihat sendiri dengan mata kepalanya kaumnya menyembah anak sapi, maka dia marah Al-Qoha, dan sampai marahnya maka lembaran-lembaran Taurat itu dia campak, dibuang. Campakan atau dia buang karena marah. Walaysa dzalika li syakki Musa fi khabarillah, dan ini bukanlah karena Musa ragu-ragu tentang berita yang Allah sampaikan kalau kaumnya menyembah anak sapi. Akan tetapi al-mukhbar, orang yang dapatkan berita, jika dia menegaskan benarnya al-mukhbir, orang yang menyampaikan berita, faqat, maka terkadang orang yang mendapatkan berita ini tidak bisa membayangkan berita dalam dirinya. Bayangannya itu kayak apa? Kurang jelas. Kama ya tasawwaru, sebagaimana bayangan yang dia, persepsi yang dia miliki, idza ayyanahu, jika dia lihat sendiri. Bahkan terkadang hatinya itu tersibukkan dengan yang lain sehingga tidak punya gambaran tentang hal yang diceritakan. Baik karena musabbiqan bihi, meskipun dia membenarkan apa yang diceritakan. Dan satu hal yang maklum bahasnya inggal mu'ayyanati, pada saat lihat sendiri maka akan terwujud bagi orang yang mendapatkan berita tadi tasawur, gambaran dan persepsi tentang al-mukhbar bihi, tentang objek berita. Satu gambaran dan persepsi lam yakun, yang tidak ada inggal khobari, pada saat mendapatkan berita. Bahasa tasdik, maka percaya setelah lihat sendiri itu lebih sempurna mendalikan tasdik daripada percaya karena modal percaya dengan yang menyampaikan berita. Ini penjelasan logis tentang hadis laisal khabaru kal mu'ayyanati. Kenapa Nabi mengatakan tidaklah berita itu sebagaimana lihat sendiri. Karena boleh jadi orang yang mendapatkan berita itu yakin bahasanya berita itu benar, namun dia tidak bisa, tidak memiliki gambaran yang sempurna. Atau ketika dia mendapatkan berita tersebut, pikirannya mungkin sedang memikirkan yang lain, sibuk dengan yang lain, sehingga tidak punya persepsi. Baru meskipun dia sudah dengar, namun tidak terbentuk tasawur, persepsi dalam dirinya. Begitu dia lihat sendiri, nah, seolah kelihatan. Kemudian berkaitan dengan kisah Musa, di sini terdapat pelajaran tentang masalah iman, tentang masalah takfir, bahwasanya seorang itu tentang manik takfir, seorang yang melakukan kekafiran itu tidaklah dinilai terjemput dalam kekafiran ketika dia melakukan kekafiran dalam kondisi tidak sadar, karena boleh jadi sangat gembira, tidak sadar secara utuh. Boleh jadi karena sangat gembira, sebagaimana hadis yang Nabi ceritakan tentang orang yang kehilangan untanya kemudian ketemu, maka saking gembiranya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, kata Nabi, akhta'a min sidatil farahi, salah ucap gara-gara saking marahnya, saking gembiranya. Atau boleh jadi karena terlalu marah, contohnya adalah Musa melakukan hal yang membatalkan iman. Musa melakukan hal yang membatalkan iman, yaitu buang Taurat dibuang. Ini membatalkan iman jika dilakukan dalam kondisi kesadaran penuh. Orang megang sapuan kemudian buang, membatalkan iman. Namun perbuatan Musa ini, Al-Qoha, dia melempar lembaran Taurat yang baru saja dia terima dari Allah. Padahal lembaran Taurat yang Musa ini lebih agung daripada mushaf kita, karena lembaran Taurat yang diterima Musa ini Allah sendiri yang menuliskannya, menulisinya. Allah sendiri yang menulisinya. Tertulis di sana firman-firman Allah, dan Allah sendiri yang menulisnya. Oh, ini azim. Ya, di sini ada firman Allah plus yang menulis Allah sendiri. Dicampakkan, dilimpahkan. Maka ini satu hal yang membatalkan iman, namun di sini tidaklah menyebabkan dosa kafir dan batal imannya. Kenapa? Min syiddatil ghadabi. Karena kondisi amarah yang luar biasa, sehingga orangnya tidak memiliki kesadaran penuh pada saat melakukan hal ini. Salaf ijma, bahasa cinta pada Allah, amal hati, cinta pada Allah, khauf, roja adalah bagian iman. Dan manusia yang tafadul bertingkat-tingkat dalam masalah cinta pada Allah, rasa takut pada Allah, tafadulan aziman dengan tingkatan-tingkatan yang sangat-sangat besar. Yang keenam, bahasanya amal badan diiringi amal hati juga termasuk iman, dan manusia bertingkat-tingkat di dalamnya. Habib. Wastiqdaruhu belajarlah orang-orang yang merasa takut dan akan menjauhlah orang-orang yang celaka. Semakulah mata kalau insan, kemudian jika seorang manusia itu mengingat apa yang dia ketahui sebelum itu, kemudian mengamalkannya, maka akan terwujudlah pengetahuan yang lain yang belum dia ketahui sebelum itu. Sehingga dia mengetahui makna dari nama dan ayat-ayat Allah, malamnya pun satu hal yang belum dia ketahui sebelum itu. Sebagaimana terdapat dalam asar, barang siapa yang mengamalkan apa ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah katakan badannya ilmu tentang perkara yang belum dia ketahui. Wahadi amrun yajiduhu binafsihi kullu mu'minin. Jadi ada satu perkara yang dijumpai dalam dijumpai oleh setiap muslim pada dirinya masing-masing. Maka ikatnya nanti man amila bima'alima, itu status sanadnya dhaif. Tetapi kita lihat di sini Syekhul Islam menilai maknanya sahih. Ya. Syekhul Islam menilai asal ini maknanya sahih. Dengan beliau katakan tuh makulah mantap insan, ma'arafahu qabla dzalika wa 'amila bihi hasal lahu ma'rifatu syai'in apa lam yakun 'arafahu qabla dzalika. Berarti ini sama dengan isi man 'amila bima 'alima. Sehingga Syekhul Islam menilai makna riwayat ini adalah makna yang benar. Orang yang mengingat apa yang telah dia ketahui kemudian mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu hal yang lain yang sebelumnya tidak dia ketahui. Budi. Matalul hayyi. Ilma ma lam yakunu qabla dhalika alimuhu wa tazidum amalan bidhalikal ilma bidhalikal ilmi bidhalikal ilmi tazidum tadakkuran lamakanu nasuhu amalan bidhalikal tazkira wa kadhalika ma yushahiduhu al-ibadu minal ayati fil afaqi fi anfusihim qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqqu ay anna al-qur'ana haqqu thumma qala ta'ala awalahum yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid fa inna allaha shahidun fil qur'an bima akhbara bihi fa amana bihi al-mu'minu thumma arahum fil afaqi wa fi anfusihim minal ayati ma yaqulu ala mithli ma akhbaru bihi fil Qur'an fa bayyanat lahum hadhihi al ayatu anna al Qur'ana haqqun ma ma kana fasala lahum qabla dhalika. Nah, tapi sahih dalam hadis yang sahih itu sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pemisalan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah adalah pemisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Allah berfirman, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Wadzalika anna hadzidhum, hal itu dikarenakan ayat-ayat tersebut menambahkan kepada mereka ilmu tentang sesuatu yang lam yakunu qabla dzalika alimuhu, tentang sesuatu yang sebelum itu belum mereka ketahui. Demikian juga ayat yang dibacakan itu menambahkan untuk mereka amal, beramal dengan ilmu yang telah diketahui, dan menambahkan pada mereka tadakkuran, mengingat-ingat perkara yang mereka telah lupa. Beramalan dan beramal dengan fikir tadzkirah, dengan peringatan tersebut. Wakata ikan yusaduhu ala ibad dengan ayat silafak, demikian telah apa yang di saksikan oleh para hamba berupa ayat fil afaq fi ufuq, maksudnya apa? Di alam semesta. Wa fi anfusihim, demikian juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri mereka sendiri. Allah katakan akan kami nampakkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, di ufuk, di alam semesta, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahasanya itu adalah sebuah kebenaran. Itunya apa? Anal Quran, bahasanya Quran itu benar. Kemudian Allah katakan awalam yakfi bi rabbika, apakah tidaklah cukup dengan Rabbmu, bahasanya dia adalah saksi atas segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala bersaksi dalam Al-Qur'an dengan apa yang Allah ceritakan, maka orang beriman mengimaninya. Kemudian Allah nampakkan pada orang beriman di alam semesta dan pada diri mereka sendiri berbagai ayat yang menunjukkan benarnya apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Qur'an adalah satu kebenaran. Ma'amakan fathasallahum, di samping kebenaran yang telah ada pada mereka sebelum itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yang duruna ila samai, tidakkah mereka melihat ila samai, ke langit, fauqahum, yang ada di atas, yang ada di atas mereka. Kaifa banainaha, bagaimanakah kami membangunnya? Bagaimana kami membangunnya tanpa tiang, wazayyanaha, dan kami menghiasinya dengan bintang-bintang. Malaha min furuj, tidak ada pada langit furuj. Furuj maknanya syukukun, belahan. Tidak ada yang meletak-meletak, tidak ada yang terbelah, tidak ada yang pecah-pecah. Wal arda, dan tidakkah mereka melihat bumi? Majadnaha, bagaimanakah kami menghamparkannya? Dan kami pasang walqaina fiha, dan kami pasang badannya rawasiya, pasak-pasak, yaitu gunung-gunung yang mengokokkannya. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan fiha di bumi mengkuli zaujin. Zaujin maknanya sinfin, dari setiap pasangan. Bahijin, satu hal yang sangat indah, menawan. Tafsirotan, sebagai pemberi tambahan pengetahuan, berzikrah, dan sebagai peringatan, likuli abdin munib, untuk setiap hamba yang munib. Munib adalah mudah kembali untuk taat kepada kami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tumbuhkan fi hadhi bumi min kulli zawjin bahid, pasangan-pasangan yang menakjubkan, yaitu tumbuh-tumbuhan itu Allah buat berpasangan, ada jantan, ada yang betina, jantan, betina. Ini pasangan, dan itu tumbuhan itu indah, menarik, bagus, menawan, indah dalam pandangan mata. Maka ini adalah pasangan bayi jin yang menawan dan menarik. Itu yang dimaksud dengan pasangan. Beberapa hari yang lewat saya baca tulisan orang liberal tentang yang membolehkan homo. Maka orang ini membolehkan homo dengan mengatakan berdalil dengan wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Kata perempuan berpasangan, laki dengan perempuan juga berpasangan. Allah ciptakan manusia itu berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Berpasangan tidak harus laki dengan perempuan, laki dengan laki ya berpasangan. Ini tafsir ngawurnya orang liberal. Pertama, kalau kita terima penafsiran azwaja itu demikian, maka ini berarti dalam syariat satu dengan lain bertentangan. Karena secara syariat ada ijma sahabat tentang hukuman mati untuk pelaku humu. Maka kalau orang tidak mau supaya dalam syariat tidak bertentangan, maka ya, tafsirnya tidak demikian. Yang kedua, kita katakan yang dimaksud wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian wahai manusia berpasangan, itu artinya manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Sehingga boleh jadi manusia itu tetap berpasangan meskipun ternyata ada yang tidak dapat pasangan, sampai mati tidak punya suami, sampai mati tidak punya istri, itu manusia tetap berpasangan. Kan yang dimaksud berpasangan ini ada laki-laki dan perempuan. Jadi dimaksud berpasangan. Sehingga yang dimaksud pasangan di sini bukan apa pasangan dalam bahasa Indonesia ya. Ya kalau ya kalau itu pasangannya untuk orang menganggap entah ya suaminya atau istrinya, kan? Maka ada orang lain pernah tanya kepada saya, Al-Quran mengatakan bahwa lakunah emas wajah, ya, tapi ciptakan kalian berpasangan. Tapi gimana dengan itu? Ada yang hidup membujang sampai mati, ya, sampai udah perempuan udah punya suami sampai mati, itu katanya berpasangan. Berarti itu tidak pada itu tidak dapat pasangan yang membujang sampai mati, gadis sampai mati itu tidak dapat pasangan. Gimana? Padahal ayatnya bilang wakolam pernah kemas wajah. Makanya dimaksud wakolam pernah kemas wajah bukan pasangan dalam artian semua laki-laki punya istri, semua laki-laki punya istri, semua perempuan punya suami, bukan. Wakolam pernah kemas wajah punya ada laki-laki, ada. Maka Allah ciptakan di dunia ini, Allah ciptakan sebuah berpasangan, malam pasangannya siang, orang bertakwa pasangannya orang jahat, itu pasangan. Bukan berarti pasangan itu ya, mbak kemudian CS-an enggak. Malam sama siang itu berpasangan, pasangan malam ke siang, pasangan nggak pernah ketemu. Begitu malam malam datang, siang sudah pergi duluan. Begitu siang datang, malam sudah pergi duluan, hilang duluan. Pasangan. Orang yang bertakwa, orang durhaka dengan orang durhaka, tidak CS ya. Namun ya pasangan orang yang bertakwa adalah adanya orang-orang yang bertakwa. Wal matlu watu. Ayubashiru man lam yakun arif hatta ya'rifa wa yudhakkiru man arafa wa nasiya wa insanu yaqra'u surata fi sirkin wa la ya'mur illa bihaqqin thumma yasma'u al-ayata aw al-haditha aw yatadabbaru dhalika aw yufassiru lahu ma'nahu aw yadhhabu lahu dhalika bi wajhin min al-wujubi fayasdiqu bima kana mukadziban lahu mukadziban bihi wa ya'rifu ma kana munkiran wa hadha tasdiqun jadidun wa huwa min jadidin jada bi imanihi wa lam yakun qabla dhalika kasman bal jahilan wa hadha wa in asbaha al-mukmalu wal mufassalu li qawli qalbihi salimat an tasdiqihi wa tasdiqi li syai'in min at-tafati wa an ma'rifati wa inkari li syai'in min dhalika fa ya'tihi tafsiru ba'da al-ikmali ala qalbin syadidin wa amma kathirun minan nasi bal min ahli al-ulumi wal ibadati fa yaqumu bi qulubihim min at-tafkiri umurun kathiratun tukhaliqu ma ja'a bihi ar-rasul wa hum la ya'rifuna annaha tukhaliqu fa idza arafu rajau wa kullu man istadara bi dini qawlan akhra fihi aw anna amalan akhra fihi wa huwa mu'minun bi rasuli aw arafa ma qala huwa amana bihi walam yaqbil anhu wa huwa min hadzal babi wa kullu mubtadi'in qasadahu qasduhu qasduhu mutabi'at tarasuli fa huwa min hadzal babi faman alima ma ja'a bihi rasul wa amila bihi akmalu mimman akhfa dhalika wa man alima sawaba ba'dal khata'i wa amila bihi fa huwa akmalu mimman lam yakun kadhalika. Fal ayatul makhluqah, maka ayat Allah itu ada dua macam. Pertama, ayat al-makhluqah, ayat makhluk itu adalah fil afaq. Wal makhluqah dan ayat yang dibaca itulah Quran dan Sunnah. Maka dalam dua ayat ini semuanya terdapat tafsirah dan terdapat tazkirah. Tafsirah dan tazkirah. Apa beda tabziroh sama tazkiroh? Kalau tabziroh, maka itu tabzirotan minal amal, adalah membuka pandangan orang yang buta. Artinya apa? Orang tidak tahu jadi tahu, itu tabziroh. Sedangkan tazkiroh adalah buat tazkiroh minal ghaflah, mengingatkan dari kelalaian, sudah tahu namun lupa kemudian diingatkan, itu tazkiroh. Tafsirah, belum tahu jadi tahu, itu tafsirah. Kalau tazkirah, sudah tahu namun lupa, diingatkan, itu jadi itu tazkirah. Fa yubashiru, maka ayat berupa makhluk ataupun berupa Al-Quran itu memberikan ilmu malamnya pun arafa, untuk orang yang belum tahu sehingga tahu, dan mengingatkan orang yang sudah tahu namun lupa. Maka ada seorang itu baca satu surat berkali-kali sampai-sampai surat Al-Fatihah itu sendiri, kemudian dia berulang, maka nampaklah baginya di asnail hal pada saat dia membaca min ma'aniha, makna-makna ayat yang lam yakun khatara, belumlah terlintas dalam hatinya sebelum saat itu. Hatta sampai-sampai seakan-akan ayat tersebut tilka sa'ata, barulah pada saat itu nazalat turun. Fayuk minum bitilkal ma'ani, lalu dia pun beriman dengan makna-makna yang dia tangkap, dan bertambahlah ilmunya dan amalnya. Ini kejadian ini mawjudun, ada pada semua orang yang baca Al-Quran dengan tadabbur. Berbeda dengan orang yang baca Al-Quran malam ghafla diringi dengan kelalaian. Tsumma kullama fa'ala syai'an mimma, kemudian setiap kali orang itu melakukan sesuatu mimma arafa bihi, mengamalkan sesuatu yang telah yang diperintahkan padanya, wastahdara, dan dia pun ingat bahasanya dia diperintah untuk mengerjakannya, lalu dia membenarkan perintah, maka akan tahu jelas bagi orang tersebut fitil kasaati, pada saat itu minat tasdik, percaya di dalam hatinya, maka narawafilan, satu hal yang lalai dari dirinya, meskipun sebelum itu lam yakun mukadziban, dia bukanlah orang yang mendustakan. fasik itu bisa bertambah disebabkan belum tahu jadi tahu, dan tasdik itu juga bisa bertambah untuk orang yang sudah tahu namun lupa kemudian diingatkan. Maka bertambahlah tasdik. Maka tasdik itu bertambah bukan hanya percaya, yang namanya percaya itu bisa bertambah bukan hanya dari tidak tahu menjadi tahu, namun dari tahu kepada ingat. Orang itu tahu kalau ibunya itu adalah ibunya. Orang itu tahu ibunya itu adalah ibunya, namun dia lalai kalau ibunya itu ibunya. Maka dia sikapi ibunya kayak temannya. Dia teriak-teriak sama ibunya sebagaimana dia teriak-teriak sama temannya. Maka ingat sama dia bahasanya itu tuh ibumu. Itu ibumu. Maka dia akan maka takdir dia tentang itu adalah ibunya itu akan bertambah dengan sesuatu yang sebelum itu tidak ada. Meskipun sebelum itu dia tidak mendustakan kalau ibunya itu adalah ibunya. Yang terakhir, bahasanya seorang itu penyakit mengkandibat sudah jadi mendustakan dan mengingkari perkara-perkara yang karena dia tidak tahu kalau Rasul memberitakannya dan Rasul memberitakannya. Seandainya dia tahu kalau Rasul memberitakan dan memberitakannya, tentu dia tidak akan mendustakan dan tidak ada dan tidak pernah mengingkarinya. Bahkan artinya dan cuma adalah sikap tegas di anakmu lain diulang sebagai bahasanya atau di anakmu lain diulang sebagai bahasanya dia tidak mendapatkan berita kecuali berita yang benar, tidak mendapatkan berita kecuali berita yang benar. Semua yang mau kemudian dia mendengar ayat atau hadis atau merenungkannya atau ditafsirkan kepadanya, dijelaskan kepadanya makna ayat dan hadis. Wa yadhhabulah mudarika, maka nampaklah baginya hal tersebut diwajib dan wujud. Maka nampak padanya makna dari satu sisi. Fa yusaddiqu bima kana mukadziban bihi, akhirnya dia mempercayai akhirnya dia kemudian percaya dengan sesuatu yang sebelumnya dia dustakan. Dia mengakui sesuatu yang sebelumnya dia ingkari. Maka di sini terdapat tafsir baru dan keimanan baru yang ini menambah imannya. Namun lamnya pun kebelasan jika orang ini sebelum itu tidaklah kafir, akan tetapi dia jahil. Maka di antara bukti bertambahnya iman adalah ada orang yang beriman, ada seorang muslim yang dia mendustakan sesuatu karena tidak tahu itu adalah ajaran Rasul. Dia tidak tahu kalau misalnya kematian akan disembelih dalam bentuk kibas. Maka sebelumnya dia, karena dia tidak tahu, maka dia mendustakannya. Wah itu cerita mengada-ada, Allah aja lembutnya. Dan setelah itu dia baca hadisnya sendiri, maka dia mengimaninya. Maka berarti apa? Imannya pertama. Maka di sini terdapat penambahan tasdik, di sini berarti penambahan iman. Maka kalau dibandingkan setelah dia percaya dengan sebelumnya, gimana imannya, gimana tasdiknya? Bertambah kan? Maka ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Di antara bukti iman bertambah, bukti nyata yang bisa dirasakan sendiri, bisa dilihat sendiri tadi. Ada orang yang tidak percaya karena tidak tahu itu berita dari Rasul. Begitu dia Tapi letak dalam Rasul dia mengimannya dan mempercayainya. Maka di sini berarti ada penambahan pasti. Berarti sama dengan penambahan iman. Maka ini bukti kalau iman bertambah. Wahana dan kejadian ini mirip dengan iman mujmal dan iman mufassal. Dikarenakan hati orang tersebut terbebas dari mendustakan atau membenarkan sesuatu yang merupakan rincian, dan terbebas dari pengetahuan dan penggaran lisya'in mindalika tersebut dari hal-hal di atas. Lalu datanglah rincian ba'dal ijma setelah global ala qalbin sadidin, pada hati yang polos. Maka kasus tadi, tasdik baru tadi mirip dengan kasus ijmal dan mufassal. Bagaimana kemarin kita bahas, ada orang yang punya iman mujmal tentang malaikat. Dia beriman dengan malaikat, bahkan mungkin juga sudah beriman dengan ada malaikat namanya Jibril yang membawa wahyu. Namun dia tidak mendapatkan rincian tentang berita tentang Jibril. Maka begitu dia mendapatkan rincian, oh dia baca hadis Jibril itu punya 600 ayat. Sebelumnya dia tak tahu, dia cuma imannya tentang Jibril global. Setelah itu dia mendapatkan rincian tentang Jibril, oh Jibril itu 600 ayat, oh Jibril itu ayatnya 600, oh Jibril itu pernah dilihat oleh Nabi bentuk aslinya 2 kali. Nah, ini terdapat tasdik baru yang sebelumnya tidak ada. Ada tasdik baru berarti ada tambahan iman, ada iman baru berarti terjadilah penambahan iman. Ataupun banyak orang, bahkan dia adalah ahli ilmu dan ahli ibadah, ada pada hati mereka menafsir rincian umuran kasiratan, perkara yang banyak, yang rincian yang banyak ini menyelisih ajaran Rasul. Wahum la ya'rifuna, dan mereka tidak mengetahui bahwa perkara rinci yang dia imani itu menyelisih ajaran Rasul. Maka jika mereka mengetahuinya, maka mereka pun kembali meninggalkan rincian keliru yang dia yakini. Maka sebagian orang yang berilmu dia memiliki rincian. Sebagian orang yang berilmu dia memiliki rincian, rincian tentang masalah iman, dan dia imani rincian tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu menjadi ajaran Rasul. Nah, karena dia adalah orang yang beriman, seandainya dia tahu bahasanya rincian tersebut tidak benar, maka dia akan meninggalkan rincian. Ada orang yang punya iman yang rinci tentang malaikat kematian, dengan dia yakini malaikat kematian namanya Israel, maka ini rinci. Banyak orang yang punya ilmu, berilmu, bahkan ahli ibadah, demikian. Kenapa dia punya iman rinci tentang malakul maut itu namanya Israel? Karena dia tidak tahu kalau penamaan malaikat maut kematian dengan Israel satu hal yang menjelisih ajaran Rasul, karena tidak ada dalilnya. Maka orang ini seandainya diingatkan, oh, Israel itu tidak ada dalilnya, maka dia akan tinggalkan. Wakul manusia adalah semua orang yang membuat bid'ah fiddini dalam agama, kaulan, bid'ah perkataan, bid'ah akidah, apa arti yang dia keliru di dalamnya, dia melakukan satu amal yang dia keliru padanya, sedangkan dia beriman dengan Rasul, dan dia mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasul dan beriman dengan Rasul, dan tidak berpaling dari ajaran Rasul. maka huwa min hadzal bab, maka nasibnya sebagaimana di atas. Dia punya perkataan dan dia mengimaninya karena tidak tahu kalau itu menyelisih maksud. Wa kullu mubtadi'in, maka semua orang yang melakukan bid'ah dan niatnya dalam mengikuti Rasul, fahuwa min hadzal bab, maka termasuk dalam kasus ini. Maka siapa yang mengikuti ajaran Rasul dan mengamalkannya, maka dia itu lebih sempurna daripada orang yang salah tentang ajaran Rasul. Dan orang yang mengikuti kebenaran setelah dia salah, setelah dia mendustakan, lalu dia beramal dengannya, maka dia lebih sempurna imannya daripada orang yang tidak seperti itu. Yang 8 poin penjelasan syariat Islam yang menunjukkan bahasanya iman itu mengalami penambahan dan pengurangan. Dan pasal berikutnya, faqad athbata Allah, dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran adanya Islam tanpa iman. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Arab berdiri mengatakan kami beriman. Katakanlah kalian tidaklah beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami berislam. Walamma, dan belumlah iman itu masuk ke dalam hati kalian. Jika kalian taat pada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, maka tidaklah hilang, tidaklah Allah hilangkan dari amal kalian syai'an sedikit pun. Kitab saja lain, la yulidkum, maknanya la yang busuku. Itulah Allah mengurangi min amalikum, amal kalian syai'an sedikit pun. Indra. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Waqad sabata dan terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari saat Nabi wafat, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pemberian rahsan kepada sejumlah orang. Dalam riwayat yang lain Nabi membagi satu bagian yaitu harta rampasan perang. Dan Nabi tinggalkan di antara mereka ada orang yang tidak Nabi beri. Padahal orang yang tidak Nabi beri itu lebih aku kagumi daripada orang yang Nabi beri. Fakultu maka aku katakan ya Rasulullah, malakaan fulan, kenapa engkau tidak memberi fulan? Demi Allah aku lihat dia adalah seorang mukmin. Maka Nabi mengatakan Allah musliman. Tidakkah engkau katakan muslim saja? Ya, jangan sebut mukmin, namun muslim saja. Aku ucapkan 3 kali dan Nabi pun memberikan, mengulang-ulang jawaban kepadaku sebanyak 3 kali. Dan Nabi mengatakan semua aku memberikan pada seseorang, padahal orang yang tidak aku beri lebih aku cintai. Kenapa aku beri orang yang aku beri? Karena aku khawatir Allah akan menenggelamkannya, menelungkupkannya, ala wajib pakai wajahnya, benar dalam neraka. Maka ini adalah di samping ayat Al-Quran terdapat hadis yang menunjukkan adanya Islam tanpa iman. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa di antara metode dakwah Nabi adalah berdakwah dengan harta. Orang itu dikasih harta supaya tertarik pada Islam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang dibaiki itu tidak mesti lebih dicintai. Nabi lebih baik kepada orang ini yang orang yang masih lemah imannya. Padahal orang yang tidak, ini yang Nabi beri. Padahal orang yang tidak Nabi beri malah lebih Nabi cintai. Maka terkadang orang itu lebih cinta itu tidak berarti harus lebih baik. Ada orang yang dibaiki, namun orang yang tidak dibaiki itu lebih dicintai. Karena dia membaiki orang ini karena maksud-maksud tertentu. Wafirah dan dalam riwayat yang lain, maka Nabi kemudian mengumpulkan tangannya di antara leher dan pundakku dan mengatakan, Akitalan ayu sa'adin. Ayu sa'adin yaknya lidah, ayunya lidah. Apakah wahid sa'ad, akitalan, apakah peperangan? Allah alam apa maksudnya. Fahadal Islam, maka Islam yang Allah tiadakan dari orangnya, Allah tiadakan masuknya iman di dalam hati mereka. Maka ini Islam apa? Apakah ini Islam yang mereka akan dapat pahala karenanya, ataukah Islam yang sejenis dengan Islamnya orang-orang munafik? Maka dalam hal ini ada 2 pendapat yang terkenal yang dimiliki oleh salaf dan khalaf. Pendapat yang pertama mengatakan Islam yang dimaksud dalam surat Al-Hujurat adalah Islam yang berpahala, yang menyebabkan ganjaran surga, dan Islam yang mengeluarkan mereka dari kekafiran dan kemunafikan. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim bin Nafai, Abu Ja'far Al-Fakir, dan dari perkataan Ahmad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, Sal bin Abdullah Al-Tusturi, dan Abu Talib Al-Makki. Dan ini adalah pendapat banyak dari pakar hadis dan pakar sunnah, yaitu ahli sunnah wa ahlul haqa'iq, yaitu sufi. Al-Haqa'iq yang maksudnya sufi. Ingat Sal bin Abdullah Al-Tusturi itu tokoh sufi, Abu Talib Al-Makki juga tokoh sufi. Maka ringkasnya terdapat khilaf antara para ulama tentang qawla fil a'rafu a'raf, yang Allah katakan iman belum masuk dalam hati mereka, mereka cuma Islam, itu Islam apa Islam mereka? Jadi ulama al-tafsir berselisih pendapat. Ya, sebagian yang mengatakan Islam mereka adalah Islam munafik. Alias al-a'raf di sini adalah orang-orang munafik. Ada yang mengatakan Islam di sini Islam yang berpahala, artinya Islam di sini adalah Islam dalam pengertian orangnya baru awal-awal masuk Islam, sehingga imannya adalah iman yang lemah. Nah, Islam adalah Islam yang berpahala. jauh.